manusia sempurna yang tak pernah luput dari kesalahan, seperti masa laluku yang kelam sering menuruti hawa nafsu setan. Kadang aku hilang jadi